Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, yakni di Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takdir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat 21. Al-Wasi' Maha Luas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yakni kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Al-Jamil Maha Indah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abdillah bin Mas'udin an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun, Innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sombong. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang yang senang bajunya itu bagus dan sandalnya juga bagus. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 93. Al-Muhsi Maha Menghitung. Firman Allah Subhanahu wa taala, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu per satu. Quran Surat Al-Jin ayat 28. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfud. Quran Surat Yasin ayat 12. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Quran Surat An-Naba ayat 29. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. Al-Qawi Maha Kuat. Firman Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat wasawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajid وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Zalika biannahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa'akhadahumullah innallaha qawiyyun syadidul iqab. Yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka kafir. Maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukumannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 22. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Asy-Syura ayat 19. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Ahzab ayat 25. Al-Matin Maha Teguh. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Quran Surat Al-A'raf ayat 182 dan 183. Fadharni wa man yukadzibu bihadal hadith sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yakni Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang mereka tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Quran Surat Al-Qalam ayat 44 dan 45. Zuttaul Maha memiliki karunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzittaul la ilaha illahu ilaihil masir. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepada-Nya lah kembali semua makhluk. Quran Surat Al-Mu'min ayat 3 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.